Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Saudara Lun, Berita Malam edisi hari ini, Senin 3 Desember 2018, dibacakan Ilham. Kontraktor lokal protes PAG, tuding prioritaskan perusahaan BUMN dalam paket pekerjaan. Kerung Tenom amblas dan ancam dua desa. Korban banjir bandang di dua desa masih krisis air bersih, material banjir bandang menumpuk. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, seratusan kontraktor lokal di lingkungan PT Perta Arun Gas Losmawe tergabung dalam forum supplier dan kontraktor Paloh mengajukan protes terhadap perusahaan tersebut. Protes yang dilakukan terkait tundingan kalau selama ini PAG lebih memprioritaskan pekerjaan hanya untuk sebuah perusahaan BUMN atau perusahaan anaknya Pertamina, yakni PT Pertamina Training and Consulting atau PTC, tidak memprioritaskan kontraktor lokal. Ketua Forum Supplier and Contractor Paloh Muzakir Sulaiman kemarin menjelaskan pihak PAG selama ini dinilai kurang peduli terhadap nasib para kontraktor lokal. Mayoritas pekerjaan dilakukan oleh PTC termasuk pekerjaan paket kecil. Ia mencontohkan seperti baru-baru ini terkait pengadaan jasa untuk 12 orang sopir juga dimenangkan oleh perusahaan BUMN. Seharusnya menurut Muzakir untuk kesejahteraan kontraktor yang berada di lingkungan perusahaan agar proses tender untuk paket pekerjaan kecil tidak melibatkan perusahaan besar seperti PTC, tapi hanya untuk perusahaan milik kontraktor lokal saja. Sehingga kehadiran PAG akan lebih bermanfaat bagi masyarakat lingkungan. Untuk mengajukan protes ini, beberapa hari lalu pihaknya telah mengajukan surat kepada manajemen PAG yang isinya meminta audiensi dengan pihak manajemen serta meminta agar proses penawaran pelelangan terhadap 13 paket pekerjaan di PAG yang akan berlangsung besok ditunda terlebih dahulu sampai adanya pertemuan tersebut. Saudara Lun, sepanjang 1 km bahu sungai Kerung Tenom amblas akibat abrasi yang terjadi selama 4 bulan terakhir. Informasi yang diperoleh Serambi FM, abrasi Kerung Tenom kini juga mengancam pemukiman penduduk di dua desa meliputi Desa Timpleng dan Kerung Bekah, Kecamatan Pasiraya, Aceh Jaya. Kecik Timpleng Syarkawi menjelaskan kondisi tersebut juga dikhawatirkan akan semakin parah jika tidak ditangani secara cepat oleh Pemkab, baik kabupaten atau provinsi. Ia menambahkan ada 8 rumah yang kini terancam amblas ke dalam sungai akibat abrasi yang semakin hari semakin parah. Untuk itu, ia bersama masyarakat di dua desa berharap pemerintah segera menangani dengan pembangunan tanggul sungai untuk menghindari semakin besarnya abrasi. Saudara Lun, pasca banjir bandang yang terjadi pada Senin malam kemarin yang menghanyutkan 3 rumah dan 5 lainnya rusak, namun tepat sampai sepekan, material banjir bandang seperti bebatuan dan kayu gelondongan di Desa Kayu Mentangur, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara, masih berserakan di pemukiman penduduk, perkebunan masyarakat, dan tepi alur sungai. Penghulu Kayu Mentangur, Hakimin, mengatakan kayu gelondongan dan bebatuan masih berserakan dan tidak ada alat berat beko yang bekerja setiap hari untuk membersihkan material banjir bandang dan mobil dump truck untuk membuang material banjir bandang tersebut ke daerah pembuangan sampah. Mereka berharap kepada BPBD Kota Cane agar mengarahkan alat berat dan membuang material banjir bandang dari lokasi tersebut. Penghulu Kute Kayu Mentangur juga merasa kecewa, pasalnya Pemkab Aceh Tenggara melalui Dinas Sosial maupun BPBD Kota Cane tidak menyediakan stok air bersih kepada masyarakat. Saudara Lun, ruas jalan antara Gampung Tebe menuju Labui, Kecamatan Pidi, bertabur lubang besar. Akibatnya pengendara lalu lintas sulit melewati. Ketua Komisi C DPRK Pidi, Isa Alima, menjelaskan selama musim hujan, lubang jalan jadi kubangan, lubang kian parah karena truk besar juga melewati kawasan itu. Sementara itu pada malam hari sulit dilalui karena lubang tidak terlihat jelas. Oleh karenanya pemerintah didesak segera memperbaiki jalan tersebut sehingga jalur lalu lintas nyaman dilewati. Jalur itu merupakan jalan alternatif dari Labui menuju ke Pasar Tiju, pusat perkantoran dan sejumlah sekolah. Masyarakat dari Garut, Sanggeu, Labuhi sering melewati jalur tersebut karena lebih dekat. Hanya saja jika kondisi terus-menerus rusak dan berlubang, tentu cukup mengganggu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun warga Kecamatan Padang Tiji PD mengeluhkan pembangunan saluran irigasi yang tak tepat waktu, terutama pada saat hendak musim tanam dilakukan pembangunan. Hal yang dimaksud pada Waduk Rajuy sehingga menyebabkan lahan produktif areal persawahan 2.500 lahan yang tersebar di 5 gampung terancam gagal digarap. M. Nasir, salah satu petani di Gampung Kupula, Kecamatan Padang Tiji, mengatakan dampak pembangunan aluran irigasi dari Waduk Rajuy yang dilakukan saat kondisi musim turun sawah pada musim rendengan ini menyebabkan suplai air menjadi terhambat. Ia menyebutkan 2.500 hektar lahan di 5 gampung seperti Kupula Tanjung, Kan Tanjung, Menia Tanjung, Baru Brabo, dan Selingging Brabo menjadi gagal menggarap lahan tanam padi. Sementara bagi lahan pada hamparan selain 5 gampung itu, saat ini lahannya telah digarap, malahan sebagian warga lainnya telah mulai menanam padi. Sementara hamparan lahan di gampung mereka masih ditumbuhi rerumputan. Sederalun, sebagian areal kebun sawit rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaporkan tidak dipanen lagi. Kejadian memprihatinkan itu merupakan ekses dari semakin terpuruknya harga tandah buah segar di tingkat petani selama 8 bulan terakhir. Ubat, salah seorang petani di Babah Road kepada Serambi FM menjelaskan, areal kebun sawit yang tidak dipanen pemiliknya itu, terutama kebun yang berlokasi di medan yang berat. Petani memilih tidak memanen yang biasanya dilakukan secara rutin setiap 15 atau 18 hari sekali karena kesulitan biaya atau ongkos panen. Ongkos panen berkisar antara Rp250.000 sampai Rp300.000 per ton TBS, sedangkan harga TBS sawit berkisar antara Rp720 sampai Rp750 per kilogram. Ia menjelaskan ini artinya separuh harga TBS terserap untuk ongkos panen, kemudian ditambah pengeluaran pembersihan dan pemupukan sehingga hasil yang diperoleh nyaris tidak tersisa lagi. Sederalun, para pencari sumbangan dari sebuah kelompok lembaga ataupun yayasan dengan alasan apapun di tempat umum dalam wilayah di Kota Losmawe diharapkan terlebih dahulu bisa mengurus izin wali kota melalui dinas sosial setempat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Sesuai informasi yang dihimpun beberapa hari lalu, dalam razia pengemis di Kota Losmawe yang dilakukan Dinsos dan Satpol PP, ikut diamankan sejumlah pencari sumbangan di jalan, bahkan termasuk pencari sumbangan untuk pesantren. Namun setelah diberi pengarahan tentang cara mencari sumbangan di tempat umum, yakni harus mengurus izin terlebih dahulu, mereka pun dipersilakan pulang kembali. Kepala Dinsos Kota Losmawe Ridwan Jalil mengakui hal tersebut. Ia menjelaskan mereka diamankan sesaat saja hanya untuk disosialisasikan tentang tata cara mengurus izin agar bisa mencari sumbangan di Losmawe. Sedangkan aturan ini mulai disosialisasikan agar lembaga-lembaga yang ingin mencari sumbangan di tempat umum dalam wilayah Kota Losmawe dan penggunaan uang yang terkumpul nantinya juga akan jelas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Senin 3 Desember 2018. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.